Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أخو الإسلام, kita melanjutkan itu hadis 59 وعن الإرباط بن سارية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن. dari Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridainya, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas sesuatu seperti putih bersih. Ya. Artinya al-millah wal hujjah al-wadhihah allati la taqbalu asy-syubhah asla. Artinya putih yang dimaksud dengan putih bersih artinya ia adalah agama millah dengan hujah yang sangat terang benderang yang tidak ada padanya kesamaran. Maka itulah ya ajaran yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailuha kana hariha. Malamnya bagaikan siangnya. La yazighu anha illa halik, dan tidak ada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhi, menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah meninggalkan kita di atas sesuatu yang putih bersih, ya masih murni, di atas hujah-hujah yang ya terang benderang dan tidak ada padanya kesamaran. Siangnya bagaikan malamnya, malamnya bagaikan siangnya. Artinya sudah jelas sekali. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali pasti binasa. Berarti kewajiban kita adalah untuk senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sudah meninggalkan kita di atas mahajjah bayda, hujjah yang sangat terang. Sehingga kita tidak butuh lagi kepada hujjah-hujjah yang lain. Kita tidak membutuhkan lagi, saudaraku sekalian, kepada filsafat manusia. Kita tidak membutuhkan ya akhi kepada ucapan-ucapan ya orang-orang barat sana, kepada ya para ahli-ahli kimia dan yang lainnya dalam masalah kebaikan dan keburukan. Demikian pula dalam masalah agama, din. Karena agama ini sudah lengkap akhi, sudah sempurna. Karena agama kita ini sudah lengkap, sudah sempurna, ya kita cukupkan dengan ya yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran, berupa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka siapa yang tidak merasa cukup dengan Al-Quran dan hadis dan apa yang dipahami oleh para sahabat dan merasa cukup dengan akal-akal manusia, dengan pendapat-pendapat manusia, pastilah ya akhi mereka akan tersesat jalan. Sebagaimana kita lihat nasibnya para ahli kalam, yang mereka ya lebih senang berbicara tentang agama dengan akal semata, ya sehingga akhirnya apa yang terjadi, mereka lebih mendewakan akalnya lalu memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan dan dipaksakan sesuai dengan akal-akal mereka. Wallah, ini adalah merupakan kebatilan ya akhi. Akal memang Allah ciptakan untuk manusia, tapi bukan untuk mengotak-ngatik dalil. Akal dijadikan oleh Allah untuk memahami dalil, ya, bukan untuk menentang dalil, bukan untuk menjadikan akal lebih tinggi daripada dalil, bukan. Maka kewajiban kita sekali lagi, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau membawakan hadis yang ke-60. Wa an Amr bin Zurarah qala waqafa alayya Abdullah yani Ibnu Mas'ud wa ana aqus wa qala ya Amr laqad ibtada'ta bid'atan dhalalah aw innaka la ahda min Muhammadin wa ashabihi falaqad ra'aytuhum tafarraqu anni hatta ra'aytu makani ma fi ahadun rahu Tabrani fil Kabir bi isnadaini hadihima sahih. Suatu ketika Amr bin Zurarah berkata, suatu ketika aku sedang berkisah, ya, dan banyak yang mendengarkan, maka berdirilah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Lalu ia berkata, ya Amr, kamu sudah berbuat bid'ah dengan kebid'ahan yang sesat. Atau kamu ini lebih mendapatkan petunjuk dari petunjuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka kata Amr, orang-orang pun kemudian bepergian semuanya. Sampai-sampai, ya, aku tinggal sendiri saja. Subhanallah. Ya, akhi. Apa yang dimaksud dengan berkisah? Artinya, kita mempunyai majlis khusus untuk kisah saja, ya. Dan berkisah itu, ya akhi, bukanlah, ya, atau menjadi tukang berkisah, tukang kisah, bukanlah perbuatan para nabi. Para nabi bukan tukang kisah, bukan tukang cerita. Demikian pula para sahabat pun bukan tukang cerita. Ya. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqus, tidak boleh ada yang bercerita. Ya, kisah-kisah. Kecuali penguasa atau naibnya atau orang yang sombong. Maksudnya bagaimana? Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang tabi'in berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, bolehkah aku berkisah? Kata Umar, aku khawatir kalau kamu berkisah, lalu orang-orang banyak berkumpul di majelis kamu, lalu kemudian kamu merasa tinggi, sehingga akhirnya dengan perasaan kamu itulah Allah binasakan kamu. Masya Allah, saudaraku sekalian. Berkisah bukan tidak boleh sama sekali. Bukankah dalam Al-Quran pun ada kisah para nabi? Bukankah juga Rasulullah SAW terkadang sesekali mengkisahkan tentang orang-orang sebelum kita? Ya. Namun, yang tidak dibenarkan adalah seseorang memposisikan dirinya sebagai tukang kisah. Isinya hanya berkisah. Karena orang yang kalau hanya sebatas cerita, ini akhul Islam biasanya akan menjerumuskan kepada apa? Ya, membuat cerita-cerita yang tidak benar. Sebagaimana kita lihat di zaman sekarang, ya. Orang akhirnya membuka cerita-cerita yang ternyata isinya dusta. Atau, ya, dan yang namanya manusia paling suka kepada cerita dan kisah. Manusia kalau mendengar kisah-kisah cerita itu pasti akan banyak senang, berkumpul akhirnya. Akibatnya apa yang terjadi, saudaraku sekalian, mereka lebih menyukai majelis cerita daripada majelis ilmu. Makanya ini termasuk apa? Termasuk saddudzariyah. menutup pintu yang akan bisa menjerumuskan kepada perkara yang tidak benar. Ya, karena jiwa manusia lebih condong kepada kisah, kepada cerita, apalagi kalau misalnya yang membawakan cerita itu membawakannya dengan sesuatu yang membuat kita asyik dengannya. Ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Berpalinglah manusia dari mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW. Dan mereka kemudian lebih senang dengan berkisah, dengan cerita, dan cerita-cerita. Ya. Nah, ini yang dikhawatirkan tentunya saudaraku seiman. Azanillahu wa'alaikum. Kecuali kalau cerita-cerita itu mengandung fikih, mengandung hukum-hukum yang sangat bermanfaat sekali. Ya. Maka di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika melihat Amr bin Zurarah sedang berkisah, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berdiri mengingkari. Ya. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kamu sudah berbuat bid'ah yang sesat. Atau kamu ini lebih mendapat hidayah dari Muhammad, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya." Ini menunjukkan saudaraku, ya, kewajiban kita adalah merujuk para ulama besar. Jangan mendahulukan pendapat kita. Ini Amr bin Zurarah berkisah. Dia menganggap seakan-akan ya berkisah itu sesuatu yang baik dan bagus. Tapi ternyata diingkari oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Berapa banyak di zaman sekarang kita lihat, ya, penuntut-penuntut ilmu mengemukakan pendapat-pendapatnya di Facebook, di media-media sosial, dan mengkritisi ya sesuatu menurut pendapat akalnya saja, tanpa merujuk para ahli ilmu. Ya, akibatnya apa yang terjadi? Akhirnya ia berbicara dengan tanpa ilmu. Dia berbicara dengan kedustaan. Dia berbicara dengan kebodohan. Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat, para tabi'in saja, mereka sangat takut sekali akhir berpendapat dengan ra'yu mereka sendiri. Namun kita di zaman ini subhanallah, fa'allahul musta'an, ini sangat berani ya untuk mengemukakan pendapat kita padahal kita bukan ulama, bukan ahli ilm, tanpa kita bermusyawarah dan bertanya kepada para ahli ilm. Ya. Inilah zaman yang Rasulullah SAW sabda akan munculnya tiga perkara yang membinasakan itu. Di antaranya apa? Seseorang akan bangga dengan pendapatnya. Ya. Maka ini menunjukkan juga seorang ahli ilm hendaklah mengingkari seorang penuntut ilmu yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari manhaj yang hak. Ini Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika melihat Amr bin Zurarah sedang berkisah, sedang bercerita, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berdiri lalu ia mengatakan, "Kamu sudah berbuat bid'ah atau kamu ini sudah lebih mendapatkan hidayah dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya?" Ya, lihat Abdullah bin Mas'ud ya akhi berhujah dengan perbuatan Rasul dan para sahabatnya. Berarti itu menunjukkan, jadikan Rasul dan pemahaman para sahabat sebagai parameter kita dalam menilai berbagai macam pemahaman-pemahaman. Ya. Abdullah bin Mas'ud mengingkari Amr bin Zurarah yang sedang bercerita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjadi tukang cerita. Bahkan sudah kita sampaikan hadisnya dari Rasulullah SAW tadi. Para sahabat pun juga tidak pernah ada satupun yang menjadi tukang cerita. Tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Uthman, tidak Ali. Tidak pula para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya. Ya. Ternyata ini Amr bin Zurarah ia bercerita dan memposisikan diri sebagai tukang cerita. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengingkarinya dengan hujah bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak melakukan itu. Ya. Hadis ini dikeluarkan Al-Tabrani dengan dua sanad, salah satunya sahih. Ya. Kita masuk ke bab yang baru, at-targhib fil bada'ati bil khair liustanna bih wat-tarhibu min al-bada'ati bis syarr khaufa an yustanna bih. Anjuran untuk memulai perbuatan yang baik agar diikuti oleh manusia, dan ancaman dari memulai perbuatan buruk karena khawatir akan diikuti oleh orang-orang. Hadis 61. An Jarir radhiyallahu anhu qal, ini dari Jarir, semoga Allah meridainya, Jarir ya, Jarir bin Abdullah, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat ganteng sekali, sampai-sampai para ulama ya menyebut beliau sebagai Yusufnya umat Islam. Ya, kenapa? Karena Jarir bin Abdullah ya ini sangat luar biasa ganteng banget, sampai-sampai Rasulullah SAW menyifati Jarir itu ala wajhi mashatu malak, wajahnya bagikan malaikat, saking rupawannya Jarir ini. Dari Jarir semoga Allah meridainya, ia berkata, kunna fi sadrin nahar inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu pernah di awal siang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berkumpul dengan para sahabatnya. Maka seorang ustaz, seorang kiai jangan merasa canggung untuk berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Namun tentunya bukan berarti ya berlebihan, tidak. Faja'ahu qaumun uratun, lalu datanglah suatu kaum yang telanjang. Mujtabin nimar wal aba, hanya memakai nimar dan aba. Nimar itu pakaian kasar yang terbuat dari kain wol. Ya. Mutaqallidi suyuf, dalam keadaan pedang-pedang mereka terhunus, maksudnya mereka terlihat sangat miskin sekali. Mereka datang ya terlihat pakaiannya saja ya mengenaskan. Amatuh min mudhar, kebanyakan mereka dari mudhar, bal kulluhum min mudhar, bahkan seluruhnya dari Banu Mudhar. Banu Mudhar ini ya akhi, sebuah kabilah yang terkenal ganas. Ya, ada sebuah hadis disebutkan ada seorang Arab Badui datang dan berkata, wahai Rasulullah, kami datang dari suatu tempat yang jauh ya Rasulullah, dan antara tempat kami dan engkau ada sebuah perkampungan dari Banu Mudhar. Kenapa mereka baru berani melewati perkampungan baru Banu Mudhar itu di bulan Rajab? Karena Banu Mudhar ini terkenal sekali ya, perkampungan yang ganas. Tidak ada satupun kafilah yang melewati perkampungan mereka, pasti orang-orangnya dibunuhi dan hartanya diambil. Ya, kecuali di bulan-bulan haram, maka mereka tidak berani melakukannya karena sangat menghormati bulan haram. Nah, kemudian ada orang-orang Mudhar ini ya masuk Islam, datang ke Rasulullah SAW. Mereka datang dalam keadaan terlihat sangat miskin, sangat butuh sekali. Fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena merasa iba. Lima ra'a ma bihim minal faqah, karena Rasulullah melihat betapa mereka sangat susah hidupnya. Fadakhal thumma kharaj. Maka Rasulullah pun masuklah kemudian keluarlah. Itu menunjukkan akhi, Rasulullah SAW ya mempunyai jiwa yang sangat penuh kasih sayang akhi. Dan Allah sendiri ya menyifati Rasulullah orang yang sangat sayang kepada kaum mukminin, sayang kepada umat Islam. Rasulullah Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri yang merasa berat terhadap apa yang menimpa kalian, yang sangat apa namanya semangat memberikan hidayah kepada kalian dan kepada kaum mukminin, lembut dan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasulullah pun masuk. Kemudian beliau pun keluar. Fa'amara Bilalan. Lalu Rasulullah memerintahkan Bilal. Fa'adzana wa'aqam. Lalu kemudian Bilal pun adzan dan iqamah. Ya, karena telah masuk waktu. Fasallah, maka Rasulullah pun kemudian salatlah. Dan riwayat Muslim itu salat zuhur. Summa khatab. Kemudian setelah selesai salat, Rasulullah berkhutbah dan berkata, Ayya ayuhan nas, ittaqu rabbukum rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya, demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Hashr, Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Setelah Rasulullah membacakan dua ayat tersebut, ya, Rasulullah bersabda, tasaddaqa rajulun min dinarihi, hendaklah seseorang bersedekah dari dinarnya, min dirhamihi, dari dirhamnya, min thawbihi, dari bajunya, min sa'i burrihi wa min sa'i tamrihi, ya, dari satu sok burnya dan dari satu sok kurmanya. Hatta qal walau bisyiqqi tamrah, sampai-sampai Rasulullah bersabda, walaupun setengahnya kurma, sepotong kurma. Ya, dan satu ayat yang lain, ya, para sahabat semuanya pada diam. Faja'a rajulun minal ansar, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari ansar, bisurratin, dengan membawa kantong. Ya, kadat kafu ta'jizu anha, hampir-hampir telapak tangannya tidak mampu untuk membawanya. Kantong di situ maksudnya ada padanya uang. Kata ya bal qad ajazat, bahkan ya telapak tangannya tidak mampu. Qal, melihat itu, ya, ketika datang orang Ansar membawa kantong yang berisi ya uang, diletakkannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat itu, apa yang terjadi? Tataba'an nas, orang-orang pun kemudian saling mengikuti. Ya, untuk apa? Bersedekah. Hatta ra'aitu qaumain min ta'amin wa thiyab, sehingga aku melihat ada dua tumpukan besar dari makanan dan pakaian. Hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallal ka'annaha mudhhabah. Ya, sampai sehingga aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berseri-seri, seakan-akan itu ya emas, ya, saking indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang memulai dalam Islam tata cara yang baik. Sunnah, sunnah di sini ya secara bahasa saja. Siapa yang memulai dalam Islam tata cara yang baik, yang dimaksud dengan tata cara yang baik tentu yang ditunjukkan oleh dalil bahwa itu baik, bukan sebatas yang kita pandang itu baik. Karena yang kita pandang baik belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang memulai dalam Islam tata cara yang baik, maksudnya yang dipandang oleh syariat baik, yang ditunjukkan oleh dalil bahwa itu baik. Karena hadis ini berhubungan dengan sedekah, sedangkan sedekah tentu ya jelas sekali kebaikannya ditunjukkan oleh dalil. Bukan hadis ini menunjukkan kita membuat-buat suatu ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan, tidak mendukung kepada pendapat seperti itu. Karena mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah berhujah dengan hadis ini, ya, padahal hadis ini berhubungan dengan sedekah, dan sedekah sama sekali bukan bid'ah. Iya. Maka yang dimaksud dalam hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang memulai dalam Islam sebuah sunnah hasanah, yaitu tata cara yang baik, yaitu yang ditunjukkan oleh dalil bahwa itu adalah perkara yang baik. Iya. Falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya setelahnya. Min ghairi an yunqasa min ujurihim syai. Tanpa pahala-pahala mereka dikurangi sedikit pun juga. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang memulai dalam Islam sebuah tata cara yang buruk, yaitu yang ditunjukkan keburukannya oleh dalil syariat. Iya. Seperti misalnya orang yang memulai di suatu kampung, misalnya dia yang memulai perbuatan riba. Gara-gara itu kemudian orang-orang pada makan riba. Maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti itu. Karena alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Maka ia mendapatkan dosanya dan dosa yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Lihatlah saudaraku seiman. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kaum Bani Mudhar yang datang dalam keadaan sangat mengenaskan sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menyuruh para sahabat untuk sedekah, minta kepada para sahabat untuk bersedekah. Maka kita pun ketika melihat ada saudara kita sesama muslim yang susah hidupnya, segeralah kita minta datang kepada orang kaya untuk membantu dia. Iya. Seperti ini tidak apa-apa ya akhi. Ini termasuk addal alal khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan itu sama dengan ia melakukannya. Maka ketika kita menunjukkan orang-orang kaya kepada kebaikan yang mereka bisa berlomba-lomba padanya, kita mendapatkan juga pahala yang sama. Alhamdulillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya karena kasih sayang beliau yang luar biasa, segeralah setelah selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabatnya untuk bersedekah. Tapi ternyata para sahabat diam saja. Tiba-tiba datanglah orang Ansar membawa satu kantong uang. Ya. Melihat itu orang-orang akhirnya mengikuti semuanya itu. Ini menunjukkan akhi, ya. Hendaklah kita berusaha menjadi orang yang memulai berbuat kebaikan. Kalau kita misalnya jadi kita sedang berkumpul sama teman-teman. Kita lihat teman-teman pada lalai semua. Ya, mereka jauh dari berzikir kepada Allah. Maka kita kemudian yang memulai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, daripada kita ngomong yang enggak-enggak, mendingan kita bicara tentang ilmu saja. Akhirnya dengan seperti itu teman-teman kita akhirnya mau berbicara tentang kebaikan. Subhanallah ya akhi, kita mendapatkan kebaikan dan pahala dari mereka juga. Orang tua ketika mengajarkan anaknya akhi. Ketika misalnya anaknya diajarkan, "Nak, kalau makan itu pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri, nak. Karena tangan kiri itu, kata Rasulullah, itu setan." Akhirnya si anak, sampai besarnya, dia selalu makan pakai tangan kanan. Selama itu juga, orang tuanya dapat pahala terus. Orang yang mengajarkan kebaikan, seorang ustadz ataupun siapapun yang men-share kebaikan. Ya. Antum misalnya men-share ilmu di sebuah media sosial. Lalu kemudian ada orang-orang yang mengamalkannya, masya Allah, antum dapat pahala. Tapi ketika antum tidak mengamalkannya, Allah murka kepada antum. Iya. Kenapa? Karena kamu sudah mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan. Iya. Saudaraku seiman, maka hadis ini menunjukkan kita dianjurkan untuk berusaha, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kita berusaha bagaimana supaya kita menjadi pembuka pintu kebaikan. Kita yang memulai kebaikan tersebut. Naam saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memberikan targhib di sini. siapa yang memulai dengan tata cara yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Masya Allah. Ya. Maka kalau kita yang kita sudah menjadi pemula, lalu diikuti orang banyak, bersyukurlah kepada Allah dan jangan sekali-kali kita mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada mereka. Jangan Anda katakan saya yang memulainya. Kalau bukan karena saya, kalian tidak akan mendapatkan pahala. Ya akhi, ya, ini sama saja kita mengungkit-ungkit kebaikan ya, seakan-akan bahwasanya ya, kita berbangga diri dengan kebaikan tersebut. Wallahi tidak layak. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan pahala kita yang besar. Ya. Alhamdulillah, kalau Allah jadikan kita sebagai orang yang pertama kali membuka pintu kebaikan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kemudian banyak orang yang mengamalkan sunnah yang telah kita ajarkan kepada manusia, alhamdulillah, kita sudah dapat pahala besar, ya akhi. Jangan batalkan dengan keangkuhan kita, ujub kita, kesombongan kita. Ya, bahkan kemudian mengungkit-ungkit ya, jasa-jasa kita. La wallah. Akhal Islam, azani Allah wa yakum. Hadis ini juga menunjukkan, akhi, jangan sampai kita menjadi orang yang memulai perbuatan buruk lalu diikuti orang banyak. Terlebih seorang ustaz, seorang kiai, jangan sampai ia mencontohkan contoh-contoh yang buruk terhadap teman-temannya, yang kemudian dijadikan hujah, dijadikan alasan oleh murid-muridnya. Ya. Maka dari itulah, ya akhal Islam, ya, betapa bahayanya ketika seorang ajengan, seorang kiai, seorang yang diikuti banyak orang, public figure, mereka kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Lihat para artis-artis yang mereka menjadi public figure masyarakat, yang kemudian gaya pakaian mereka, gaya bicara mereka diikuti oleh orang banyak. Mereka akan menanggung dosanya jika ternyata itu dosa. Ya. Mereka-mereka yang menjadi YouTubers yang viewersnya sampai jutaan, bahkan ada yang puluhan juta, lalu kemudian ya, memberikan video-video yang enggak-enggak, yang isinya maksiat kepada Allah, dan ternyata ditonton oleh jutaan orang, berarti jutaan dosa yang akan ia dapatkan pada hari kiamat. Mereka yang membuat televisi, radio yang isinya ternyata acara-acaranya maksiat, lalu kemudian ditonton oleh jutaan orang di negeri kita ini, berarti jutaan dosa yang akan ia akan tanggung nanti pada hari kiamat. Ya. Mengerikan saudaraku sekalian. Hanya orang-orang yang bertakwa yang takut kepada Allah. Ya. Adapun mereka yang tidak takut kepada Allah, tidak takut akan menanggung dosa manusia sebanyak itu pada hari kiamat, mereka kelak akan melihat balasannya yang mengerikan. A'udzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, ya akhir Islam. Wallahu alam. Sudah cukup demikian. Billahi taufik. Nah. Jazakallahu khair, barakallahu fiik, kalau saat yang sudah membacakan hadis-hadis dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib dan penjelasannya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat. Silakan Anda bisa mengirimkan via SMS di nomor 0819896543, atau nanti Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543, yang tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah, tidak sebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, dahulu orang-orang tua kita jika sedang berkumpul dengan anak-anaknya dan para cucunya menjelang waktu istirahat tidur, pada saat-saat seperti itu orang tua kita mendongeng bercerita tentang kisah-kisah binatang. Dalam isi buku dalam kisah tersebut berniat orang tua hanya sekedar cerita, tetapi dalam ada kebaikan yang sifatnya mendidik yang bisa diambil. Bagaimana hukumnya Ustaz? Bila kita selaku orang tua sering berkisah dengan niat seperti itu, yang umumnya anak-anak itu tertarik dengan cara-cara di atas. Mohon penjelasannya. Pertama, orang tua hendaklah mendidik dengan ilmu, bukan hanya sebatas menurut pendapatnya itu baik. Karena saudaraku seiman, para sahabat pun punya anak-anak. Adakah satupun sahabat yang kalau menidurkan anak-anak itu dengan cara berkisah dengan kisah-kisah yang tidak ada faktanya? Adakah tabi'in yang melakukan perbuatan seperti itu? Bukankah yang lebih baik, ya ketika anak hendak tidur, kita ajarkan doa untuk tidur. Kalaupun kita mau membawakan kisah, coba bawakan kisah-kisah para ulama yang menyebabkan mereka cinta kepada para ulama. Bawakan kisah para rasul, para nabi yang menyebabkan mereka cinta kepada para rasul dan nabi. Daripada bercerita tentang si kancil, daripada bercerita tentang sesuatu yang horor, menakutkan, menakut-nakuti anak-anak bahkan terkadang. Allah itu enggak ada manfaatnya. Lebih baik ia ceritakan tentang ya kisah orang-orang yang luar biasa dalam ilmu dan amal, yang menyebabkan si anak tersebut mencintai para ulama, mencintai orang-orang saleh, mencintai para nabi dan rasul, sehingga ia mengidolakan mereka. Sebab kalau si anak ini sudah mengidolakan para ulama, dia akan cinta kepada ilmu. Kalau seorang anak sudah mengidolakan orang-orang saleh, dia akan cinta kepada amal saleh. Tapi kalau yang diceritakan tentang binatang, apa yang bisa dijadikan anak tersebut? Si kancil menculik ke ketimun, akhirnya udah gedenya jadi koruptor. Ya, Allahul Musta'an. Baik. Ya, syukur atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali, Ustaz. Ya, Ustaz, benarkah dalam masalah fikih itu luas perselisihannya? Contoh, ketika ada larangan, maka jika dicari pembolehannya, akan ada saja ulama yang membolehkannya. Seperti halnya, misalkan larangan jual beli kucing yang ada hadisnya. Tapi jika dicari pembolehannya, maka ternyata ada ulama yang membolehkannya. Dan juga contoh-contoh yang lainnya. Nah, bagaimana cara orang awam Ustaz seperti kami untuk memilahnya? Karena dalam hal ini juga kadang membingungkan. Nah. Pertama, yang harus kita pahami bahwa perkara yang sudah menjadi ijma ulama itu jauh lebih banyak daripada yang masih diperselisihkan. Yang kedua, yang harus diketahui bahwa tidak setiap perselisihan itu bisa kita terima. Kalau ternyata perselisihan itu bertabrakan dengan ijma atau bertabrakan dengan nas yang sahih dan sharih, ya, tidak mansukh dan tidak bertabrakan dengan hadis yang lain, maka pendapat yang menyelisih ini batil. Contoh misalnya, Abu Hanifah membolehkan arak bila tidak terbuat dari anggur. Maka pendapat ini diingkari oleh para ulama. Karena apa? Bertabrakan dengan hadis yang sahih dan sharih, tidak mansukh dan tidak ada mu'aridnya. Itu hadis Nabi SAW, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah arak. Ya. Namun apabila perselisihan itu sama-sama kuat hadisnya, dalilnya, dan tata cara pemahamannya bisa diterima secara kaidah-kaidah syariat, di mana tidak ada nas yang sharih dalam masalah itu, sehingga diperbolehkan padanya untuk berijtihad, maka ini disebut dengan masalah-masalah ijtihadiyah. Maka pada saat itu kewajiban kita mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk melihat mana yang paling kuat, yang lebih mendekati dalil. Ya. Kemudian kita rajihkan tanpa menyesatkan yang lainnya. Tanpa juga kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Ini khusus masalah ijtihadiyah, akhi, yang tidak ada nas yang sharih. Ya. Terjadinya ikhtilaf para ulama banyak faktor. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya, ketika membicarakan tentang sebab-sebab munculnya perselisihan, beliau menyebutkan sekitar 10 sebab. Di antaranya, terkadang satu ulama sampai kepadanya hadis, ulama yang satu belum sampai kepadanya hadis. Sehingga yang satu berijtihad dengan ijtihadnya lalu salah. Yang satu berhujah dengan dalil yang sahih. Iya. Maka saat itu kita wajib memegang yang jelas ada hadisnya dan tinggalkan pendapat ulama yang ijtihadnya bertabrakan dengan nas. Sebab yang kedua, kata beliau, atau kedua-duanya sampai kepadanya hadis, sudah sampai hadisnya, namun yang satu sampai kepada hadis dari jalan yang dhaif dan yang satu lagi sampai kepadanya dari jalan yang sahih, sehingga yang satu tidak berpendapat dengan hadis tersebut dengan keyakinan bahwa hadisnya dhaif, sementara yang satu berhujah dengannya karena dia melihat hadisnya sahih. Itu jadi ikhtilaf para ulama. Atau yang ketiga, sampai kepadanya, kepada dua-dua ulama tersebut dari jalan yang sahih, ternyata mereka berbeda pendapat dalam memahami dalil tersebut. Karena bisa jadi ada hadis lain yang seakan-akan bertabrakan dengannya, ada mu'aridnya. Ya. Atau bisa jadi yang satu memandang hadis ini sudah mansukh. Ya, seperti misalnya yang apa namanya tentang masalah hadis memegang kemaluan. Ada dua hadis, yang satu mengatakan batal dan wajib berwudu. Yang satu lagi mengatakan tidak batal. Dia hanyalah ya bagian tubuh kamu. Sehingga perselisihan para ulama dalam memahami hadis ini. Dua hadis yang saling bertabrakan ini. Mereka yang ada yang menjamak, mengkompromikan dua hadis. Terjadi ikhtilaf para ulama bagaimana tata cara mengkompromikan dua hadis ini. Ada yang mengatakan seperti Imam Malik bahwasanya memegang kemaluan kalau dengan syahwat batal, kalau tidak dengan syahwat tidak. Ada yang mengkompromikan beda lagi bahwasanya perintah untuk berwudu itu hukumnya sunnah. Adapun tidak berwudu itu menunjukkan boleh. Ada lagi yang lebih memilih tarjih. Ya. Yang mentarjih pun juga ikhtilaf. Yang satu mentarjihkan hadis yang membatalkan dan mewajibkan wudu. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya hadis yang menyebutkan tentang tidak perlu berwudu itu sudah mansukh, sudah dihapus. Ya. Terjadi ikhtilaf para ulama di dalam memahami hadis, dua hadis yang saling bertabrakan itu. Ini masalah ijtihadiyah, berarti tidak ada nas dalam masalah ini yang sharih. Maka pada waktu itu kita hanya berusaha sekuat tenaga untuk mencari kebenaran. Ya, adanya perselisihan ulama itu ujian, akhi, ujian. Maka ketika kita melihat para ulama berselisih pendapat dalam suatu permasalahan, jangan kita mundur, salah. Sebagian penuntut ilmu malah mundur, malas. Uyeng, capek, dan yang lainnya. Sebab kalau dia mundur, dia tidak akan mendapatkan kebenaran ya, selama-lamanya. Tapi justru dia sing-singkan lengannya. Dia bertanya kepada para ahli ulama, alim ulama, yang dia yakini akan kepiawaian dalam ilmunya, dalam hadis dan fikihnya. Ya. Kalau dia sudah bertanya kepada para ulama, ternyata masih saja bingung. Maka di saat itulah kita tak lihat mana yang lebih menenteramkan hati kita. Ya, amalkanlah. Nah ini, ya tentunya seorang penuntut ilmu, sekali lagi, talabatul ilm. Ya, kewajiban mereka adalah berusaha dulu untuk bertanya. Karena Allah berfirman, fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Tapi kalau kamu sudah diberikan oleh Allah, pernah belajar, sudah belajar usul fikih, kaidah fikih, bahasa Arab, ya, dan kamu juga faham tentang bagaimana memposisikan ikhtilaf-ikhtilaf para ulama, maka berijtihadlah Anda, bersungguh-sungguhlah Anda untuk melihat mana yang paling kuat dari pendapat-pendapat tersebut. Ya, wallahu a'lam. Nah. Nah, bagaimana dengan misalkan tadi dikatakan bahwa ada perselisihan yang tidak bisa diterima dan ternyata ada ijtihad ulama yang salah tersebut yang tidak bisa diterima, ternyata ada yang mengikutinya, Ustaz. Apakah yang mengikutinya itu dikatakan berdosa? Kalau dia mengikutinya sekedar karena mengikuti hawa nafsu. Misal Abu Hanifah mengatakan arak yang tidak terbuat dari anggur boleh. Ya. Kemudian dia minumlah arak, dan ketika diingkari, lalu dia berhujah dan mengatakan Abu Hanifah membolehkan. Akhirnya dia membolehkan suatu dalil hanya sebatas ada pendapat ulama. Maka ini sebuah kesalahan besar. Pelakunya berdosa karena dia mengikuti hawa nafsu. Kewajiban dia bukan melihat pendapat ulamanya, tapi yang lihat, dia lihat itu dalilnya. Makanya dalam masalah perselisihan ulama, kita tidak boleh berhujah, berdalil dengan pendapat ulama. Ini salah besar. Ini ya kaidah yang harus kita pahami, yang disebutkan Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Dalam masalah perselisihan ulama, jangan dijadikan dalil itu pendapat ulama, salah. Ketika ikhtilaf ulama nih, antum bawakan, tapi menurut pendapat Abu Hanifah boleh, salah besar. Bukan seperti itu cara berdalil. Pendapat ulama bukan dalil, akhi. Pendapat ulama boleh dijadikan dalil kalau memang pertama itu menjadi ijma para ulama, atau tidak adanya, tidak diketahuinya adalah perselisihan dan telah ditunjukkan oleh dalil yang sahih sesuai dengan hujjah. Adapun dalam masalah ikhtilaf para ulama, kemudian yang satu berhujah dengan pendapat ulama, yang satu berhujah dengan pendapat ulama, maka ini jelas bertabrakan dengan firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih pada suatu permasalahan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah yaitu Kitabullah, Al-Quran, dan kepada Rasulnya itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Anda merujukkan, saya merujukkan pendapat madhab Hanafi dalam masalah ini, apa hujah Anda? Apa dalil Anda? Kalau Anda berkata saya merujukkan pendapat madhab Hanafi, ya karena saya Hanafi madhab. Wah, ini salah besar, akhi. Itu namanya fanatik. Anda fanatik kepada pendapat manusia. Apakah Imam Abu Hanifah itu Nabi? Bukan. Imam Abu Hanifah itu manusia. Imam Abu Hanifah pernah berkata kepada muridnya yang bernama Abu Yusuf. Apa kata beliau, kata Abu Hanifah? Ya Abu Yusuf, wahai Abu Yusuf, jangan kamu catat semua yang aku ucapkan. Karena aku ini manusia, kata Abu Hanifah. Karena bisa jadi hari ini aku berkata A, besok aku sudah berubah pendapatku. Sampai begitu Abu Hanifah radhiyallahu an, ya rahimahullah. Maka kalau kamu merujukkan pendapat hanya karena kamu menisbatkan diri kepada madhabnya tersebut, ini namanya fanatisme yang tercela, akhi. Tapi ketika kamu merujukkan suatu pendapat karena adanya dalil dan hujjah, ya, karena kamu melihat ada dalilnya ini, saya merujukkan pendapat madhab Syafi'i ini karena hujahnya saya melihat kuat sekali. Ya, dalil-dalilnya begini, begini, begini, begini. Enggak masalah. Silakan. Sehingga yang Anda jadikan sandaran itu bukan madhabnya, tapi yang Anda sandarkan, kamu jadikan sandaran itu dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam. Nah. Insyaallah, syukur jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya, sangat bermanfaat sekali, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua. Dan selanjutnya, Kami beralih di layanan yang telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di layanan yang telepon, kami tunggu di 021-823-6543. Ya, silakan. Mungkin sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Kak Dan dari Cianjur. Silakan, Pak Dan. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Saya ingin bertanya tentang fikih, Ustaz. Jadi ketika saya atau kita menemukan imam sedang ruku di dalam sholat, jadi apakah kita harus bersedekap dulu sebelum ruku setelah takbiratul ihram, Ustaz? Baik. Terus apakah menuju ruku itu harus takbir lagi setelah takbiratul ihram, Ustaz? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika imam ruku kita ketika masuk sedekap dulu Allahu Akbar baru kemudian ruku, ataukah kita langsung takbiratul ihram saja lalu kemudian ruku? Iya, saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, karena saya belum mendapatkan satupun dalil bahwa Rasulullah mengajarkan kalau kita masuk kalau kita mendapatkan imam sedang ruku atau sujud, kita suruh sedekap dulu baru kemudian sujud. Yang saya dapatkan dalil Rasulullah menyuruh ketika kita masbuk untuk mengikuti dalam keadaan imam apapun juga. Ya, ketika imam ruku ya kita langsung ruku. Ketika imam sujud ya kita langsung sujud. Nah, ketika kita takbir Allahu Akbar, niatkan takbir itu sebagai takbiratul ihram. Lalu kemudian kita langsung sujud. Kalau kita langsung ruku. Dan ini pendapat yang saya tahu dirojikan oleh Syekh Fauzan rahimahullah, hafizahullah, wallahu a'lam. Naam. Iya, naam, baik, syukran jazakallahu khairan. Demikian ya untuk Pak Kadan yang berada di Cianjur. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya di layanan telepon kembali, silakan di 021 823 6543. Iya. Kami tunggu. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Asteris. Silakan. Ya, terima kasih. Begini Ustaz, bagaimanakah kita bersikap terhadap seorang Ustaz Sunnah yang melakukan beberapa kali kemaksiatan? Walaupun dia seorang Ustaz, akan tetapi karena dia telah berbuat maksiat, kita merasa seolah-olah ada perasaan benci terhadap dia. Nah, bagaimanakah kita menyikapinya? Maksiat Ibu. Halo, halo Ibu. Halo Bu. Ya. Ya. Maksiat yang dilakukan Ustaz ini apakah terang-terangan di depan orang ataukah kebetulan ibu yang melihatnya tidak terang-terangan? Boleh dikatakan orang umum sudah mengetahui apa yang dia berbuat maksiat itu. Enggak, dia lakukannya secara umum, secara terang-terangan, atau dia sendirian lalu disebarkan orang? Memang kita mendengarnya di berita. Ya, ibu berarti dan mendengar kabar ya, tidak melihat secara langsung. Dia itu di penjara. Akan tetapi masih menyampaikan setelah keluar dari penjara, masih mengeluhkan pengajian. Bagaimana kita bersikap terhadap Ustaz seperti ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia di penjara karena maksiatnya. Kemudian dia keluar dari penjara, dia tetap mengajar. Kita lihat, dia taubat nggak? Kalau dia memang bertaubat dengan taubat yang nasuh, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya, dan dia pun tidak mengulangi maksiatnya tersebut, ya Allah Maha Pengampun. Ya, kalau memang ternyata dia memperbaiki diri, memperbaiki akhlaknya dan yang lainnya dan menjauhi maksiatnya, maka pada waktu itu ambillah ilmu darinya. Tapi kalau ternyata dia tidak bertaubat, dia malah kembali mengulanginya, ya, maka jangan ambil ilmu darinya. Ya, kenapa? Karena dia adalah orang fasik. Seorang ustaz yang fasik, dalam periwayatan ilmu hadis saja, seorang perawi yang fasik tidak boleh diambil ilmunya. Ya, Allahu a'lam. Nah. Iya, baik, syukran jazakallahu khairan. Demikian ya untuk ibu yang bertanya. Dan selanjutnya masih yang ketiga, kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung kembali di layanan telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari Pak Eko Manak Bengkulu. Silakan Pak Eko di Bengkulu. Jadi gini Ustaz, tadi kan saya membaca bahwasanya Ustaz sedang membacakan apa namanya itu ancaman orang yang meninggalkan sunnah dan ancaman orang yang meninggalkan bid'ah. Ya kan saya tanya ke ini masalah pelaksanaan sholat awabin tak ada sunnah dulu. Sholat awabin maksudnya yang mana Pak? Ya sholat awabin itu kan saya pernah baca yang dilakukan oleh kawan-kawan saya itu dari hadis Bukhari mengatakan bahwa saya bila melaksanakan sholat 6 rakaat setelah maghrib itu akan mendapatkan pahala sama dengan ibadah 12 tahun. Baik Pak. Baik, cukup Pak ya. Pak Eko, ditunggu jawaban. Itu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salat tentang hadis salat awabin 6 rakaat antara maghrib dan isya. Itu pernah kita jelaskan hadisnya sangat lemah. Hadisnya dhaif jiddan. Ya, tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak ada dalam Sahih Bukhari. Ya, dusta orang yang mengatakan bahwa hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Yang ada sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah, yaitu sholat antara maghrib dan isya tanpa ada batasan waktu. Nah, tanpa ada batasan rakaat maksudnya. Ya. Sebutkan dalam sebuah riwayat, ya, bahwa Rasulullah SAW sholat antara maghrib dan isya, namun tidak ada disebutkan batasan rakaatnya berapa. Dan dalam sebuah riwayat juga Anas bin Malik ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka dahulu sedikit sekali tidurnya di waktu malam, kata Anas, artinya mereka salat antara maghrib dan isya. Itu menunjukkan bahwa kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya, mereka menggunakan waktu antara maghrib dan isya untuk memperbanyak salat sunnah. Ya, wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Bapak Eko yang berada di Bengkulu. 3 pertanyaan sudah kami terima di layanan telepon dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Baik, ya, kami ajukan pertanyaan mengenai infak Ustaz. Ya Ustaz, bagaimana sikap yang terbaik ketika melihat orang-orang kaya yang menjadi donatur suatu yayasan atau banyak memberikan hartanya kepada seorang ahli ilmu, tapi akhirnya kadang ikut campur dalam mengatur yayasan tersebut atau mengatur dakwah. Nah, bagaimana sikap yang terbaik Ustaz? Sikap yang terbaik adalah ya, pertama yayasan tersebut atau ustaz yang dikasih tersebut kalau ternyata merasa diatur, lihat dia mengatur itu isinya kebaikan atau bukan. Kalau orang kaya yang sudah banyak memberikan bantuan ini misalnya, ya, memberikan usulan begini dan begitu, kalau bisa begini dan begitu, kita lihat. Karena dia ini namanya pendapat. Ya, pendapat seseorang tidak bisa ditolak langsung dan jangan juga diterima langsung. Tapi lihat kalau memang ternyata itu pertama pendapat tersebut tidak bertabrakan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau memang ternyata pendapat itu memang maslahat, bagus, masukannya yang bagus, ya, kenapa kita tidak menerimanya? Tapi kalau ternyata pendapat tersebut, ya, kita melihat dengan keilmuan bahwa itu kurang maslahat dan kurang bisa dijalankan, maka sampaikanlah kepada dia mohon maaf. Ya, kita puji-puji dulu dan kita terima kasih kepada dia, terima kasih atas bantuan yang kamu sampaikan kepada kami, insya Allah pahala besar buat kamu. Adapun usulan kamu, masya Allah luar biasa. Namun kami memandang ya, usulan kamu belum kami bisa praktekkan karena alasannya begini, begini, begini, begini, begini. Sampaikan dengan baik-baik pada dia. Insya Allah kalau kita menyampaikannya dengan adab, dengan baik, dia pun akan merasa senang. Ya. Artinya dari satu sisi dia dihormati, didengar. Dari satu sisi kita pun sudah punya hujah yang kuat yang membuat dia insya Allah menerima hujah-hujah kita. Ya. Nah ini, adapun kalau misalnya kitanya apa namanya malah ketika dia mengatur begini dan yang lainnya belum apa-apa udah cemberut dan berkata apa sih dia mau ngatur-ngatur kita. Ya akhi, kita katakan ya kita ini manusia butuh kepada masukan-masukan manusia yang lain. Ya, masukan dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Memang dia seorang donatur. Barangkali dia punya usulan karena dia melihat ada maslahat begini dan begitu. Tapi kalau kamu melihat bahwa pandangan dia kurang tepat, silakan. Jika memang keadaan kami tidak terlalu berlebih dalam harta, malah kadang setiap bulannya juga berhutang. Apakah hal tersebut masuk dalam hadis kikir yang kekikiran yang ditaati, Ustaz? Ya, akhi. Jangan kamu mengira ketika memberikan nafkah kepada anak istrimu itu tidak termasuk sedekah. Bahkan itu sedekah yang wajib. Memberikan harta apa namanya nafkah kepada anak dan istri itu lebih kita dahulukan daripada yang lain. Jangan sampai kita mau sedekah yang sunnah lalu melalaikan kewajiban kita kepada anak dan istri kita. Rasulullah SAW sabda, "Kafa bil mar'i itsman an yudhayya man yaqutu kama qala." Cukuplah bagi seseorang dosa dia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung hidupnya. Iya, anak dan istri itu adalah tanggungan suami. Dia berkata tadi, terkadang sebulan saja kurang sampai ngutang. Bagaimana apa tidak ada uang lebih untuk sedekah? Masya Allah, alhamdulillah. Iya, sedekah itu bukan hanya sebatas yang sunnah, akhi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, ya, innaka lan tunfiq nafaqatan tattaghi biha wajha Allah hatta ma taj'al fi fimratik ya illa usibta 'alayha aw kama qal. Sesungguhnya engkau tidaklah menginfakkan suatu infak yang kamu harapkan padanya wajah Allah sampai-sampai yang kamu suapkan ke mulut istrimu itu kecuali kamu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Masya Allah. Maka dari itulah ya kita justru kamu yang kamu lakukan ketika kamu berusaha untuk mencari nafkah untuk anak dan istri, alhamdulillah kamu sudah dapat pahala besar karena sudah melaksanakan perkara kewajiban seorang suami kepada anak dan istrinya. Ataupun kemudian kamu mau bersedekah sunnah dan ternyata kamu tidak mampu, Allah maafkan karena ketidakmampuan kamu itu. Ya Allah, insyaallah baik, syukur jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali di dalam pesan singkat mengenai larangan mendahului Allah dan Rasulnya, Ustaz. Para ahlul ahwa atau mereka yang berbuat kebidahan selalu saja ada dalil yang dikemukakan seperti halnya hadis terompah Bilal yang mendahulinya masuk surga karena sholat sunnah setelah wudu, dan hal ini katanya tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mendakapinya? Ya akhi, beda dengan pencari kebenaran dengan pencari ya, ahli hawa dengan ya, ahlul haq. Kata para ulama, ahlul haq itu mencari dalil dulu baru mengamalkan dan meyakini, sedangkan ahlul hawa itu meyakini dan mengamalkan dulu baru cari-cari pembenaran, cari-cari dalil, dan dia akan berusaha untuk memaksakan dalil sesuai dengan pemahamannya padahal dalil itu tidak mendukung sama sekali. Contoh diantaranya hadis Bilal tadi, ketika Rasulullah bersabda kepada Bilal, ya Bilal bima sabaktani ilal jannah, wahai Bilal dengan apa engkau mendahului aku ke surga. Kata Bilal, wahai Rasulullah, ma ahdathu hadathan qat, tidaklah aku berhadath illa tawaddatu indah, kecuali aku berwudu wahai Rasulullah dan aku sholat dua rakaat. Kata Rasulullah, bihima, dengan dua itu kamu masuk surga. Lalu mereka berkata, lihat Rasulullah aja gak tahu apa yang diamalkan oleh Bilal. Berarti Rasulullah belum mensyariatkan sehingga Bilal yang pertama kali melakukannya. Kita jawab pertama, akhi. Jangan samakan zaman Rasul dengan zaman sekarang. Kalau di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat mengamalkan suatu amalan, lalu Rasulullah SAW membenarkan dan menyetujuinya, maka pembenaran dari Rasul itu adalah hujjah, dalil. Kenapa? Karena tidak mungkin Rasulullah membenarkan kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW ya berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka ketika Rasulullah mensetujuinya, maka itu menjadi syariat. Ya. Bagaimana disamakan dengan di zaman sekarang yang wahyu sudah terputus? Bagaimana hendak di zaman disamakan dengan zaman sekarang yang Islam sudah sempurna? Adakah kiai di zaman ini yang mendapatkan wahyu? Adakah ustaz di zaman ini yang mendapatkan wahyu? Jibril yang mana yang mendatangi ya ulama di zaman sekarang kemudian dia memberikan wahyu kepadanya? Maka kalau ada orang-orang yang mengaku saya dapat wahyu dari malaikat Jibril, sungguh ia telah kafir, murtad dari agama Islam, karena sama saja dia mengaku nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka bagaimana hendak disamakan, akhi, di zaman pensyariatan di mana Rasulullah SAW yang membenarkan dengan di zaman sekarang yang syariat sudah sempurna? Lihat, akhi, pendalilan mereka itu sangat cacat sekali. Pengkiasan penyamaan mereka itu sangat aneh sekali. Ya. Terlebih, dari mana di situ bahwasanya Bilal yang pertama kali melakukannya? Rasulullah hanya bertanya, amal yang mana yang kamu lakukan? Karena Rasulullah tidak tahu yang gaib. Rasulullah tidak tahu apa amalan yang selama ini Bilal lakukan terus menerus. Ya, ternyata Bilal mengatakan, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu padanya. Sementara salat wudu sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana Utsman bin Affan mengatakan, ketika Utsman bin Affan dia mencontohkan tentang wudu Rasulullah SAW, setelah selesai wudu, Utsman bin Affan mengatakan apa? Aku mendengar Rasulullah SAW sabda, siapa yang berwudu man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia sholat dua rakaat, la yuhadis fihi ma nafsahu, dan dia tidak membicarakan urusan dunia dalam sholatnya, kecuali akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Iya. Dan para sahabat pun membawakan hadis-hadis tentang sholat setelah wudu ini. Nah, inilah saudaraku sekalian, ini namanya memaksakan pemahaman supaya pas dengan amalan dia yang dia lakukan. Ya, kebid'ahan yang senantiasa dia ada-adakan. Ya, padahal sebetulnya dalil tersebut sama sekali tidak mendukung. Wallahu a'lam, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.